Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita masih pada adab yang ke-8 insyaallah. Dan terakhir berhubungan dengan athar yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara kandungan atsar tersebut apa? Kita belum selesai dari atsar tersebut. Di antara kandungannya apa? Nah, beliau menyebutkan bahwasannya di antara hak seorang alim adalah engkau apa? Memberikan salam kepada. Nah, apabila bersama dengan kaum maka salam secara umum kemudian mengkhususkan dengan tahiyyah, dengan penghormatan. Kemudian dari sini duduk, berusaha duduk di depannya dan tidak memberikan isyarat dengan kedua tangannya atau dengan na'am tayyib isyarat-isyarat mata. Nah, kemudian beliau mengatakan wala taqulanna qala fulanun khilafa qawli. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan di hadapan seorang alim, nah, qala fulanun khilafa qawli, bahwasanya fulan telah berpendapat demikian-demikian yang berbeda dengan pendapatnya. Ini juga adab yang hendaknya dijaga oleh kita. Apalagi ketika kita sedang bertanya. Dan macam kita bertanya, Syekh demikian-demikian. Tapi Syekh fulan mengatakan demikian. Ini tidak ada. Nah, ini tidak ada. Apabila seorang sedang mencari fatwa atau yang lainnya. Karena apa? Padanya akan apa? Akan menimbulkan hal yang buruk, yaitu seakan-akan para ulama dia bentur-benturkan. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para hizbiyun depan kita. Mereka mengadu domba antar para ulama. Kira dia bertanya kepada syekh-syekh apa hukum demikian. Kemudian apa? Dijawab. Nah, kemudian dia menimpali si fulan atau syekh fulan dalam masalah ini demikian syekh. Sehingga apa? Tentunya terkadang nah, namanya manusia khanifin akan timbul dalam hati mereka apa? Sesuatu yang tidak enak. Yang tidak, apalagi misalnya yang disebutkan ini lebih tinggi ilmunya atau yang lainnya. Nah, dan yang lebih parah lagi kalau melakukan itu untuk menimbulkan fitnah. Untuk menimbulkan fitnah. Sebagaimana banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang memanfaatkan para ulama untuk apa? Untuk memenuhi tujuan-tujuan mereka yang buruk. Sehingga keluar kalam dari para ulama mencocoki hawa nafsu mereka. Qala wala taghtabanna indahu ahadan. Dan jangan sekali-kali engkau ghibai seorang pun di sisi beliau, yaitu di sisi seorang ahli. Dan ini juga banyak dilakukan oleh para hizmiyun. Bahkan terkadang ketika mereka ingin menjatuhkan seorang alim yang mereka benci afani fillah di sisi alim yang lain, mereka berusaha untuk apa? Untuk menghibainya di hadapan. Bahkan mereka kumpulkan sebagaimana namanya terjadi khanifillah pada Syekhuna Yahya fidallahu ta'ala. Dan ini pengakuan dari apa? Sebagian mereka sendiri. Dari kalangan apa? Kalangan yang awalnya bersama dengan Arafat Al-Busiri. Dan ternyata khanifillah, bagaimana kok sampai Syekh Rabi sampai keluar pernyataan keras bahwasanya menghukumi Syekhnya sebagai pemecah belah dakwah salafiyah. Tidak ada yang lebih parah fitnahnya bagi dakwah ini melebihi Yahya Al-Hajuri dan seterusnya dengan kalimat-kalimat yang naam pedas. Itu bukan apa? Bukan sesuatu yang dibangun di atas kejujuran. Kenapa? Karena setelah pasangkapalah itu, nah mereka tidak solid lagi, alhamdulillah. Nah, sudah pecah masing-masing apa? Mengungkap keborokan orang-orang yang mereka selisih. Sehingga muncul sebagian menulis kronologi kenapa sampai Syarafi demikian. Nah, dan ternyata itu adalah apa? Memang sudah di setting, sudah diatur. Jadi ini permainan saja khanifina. Untuk apa? Untuk mengelabui ulama yang datang dari Bahrain. Nah, suruh pokoknya kamu datang kepada Syekh Rabi bahwa na'am syakawa, yaitu apa? Keluhan-keluhan tentang syekhnya. Dari Yaman, wakilnya siapa? Tunjuk. Datang Syekh Rabi untuk apa? Mengeluhkan tentang syekhnya. Dari Madinah datang, dari Kuwait datang, sehingga seakan-akan dunia semuanya mengeluhkan syekh. Padahal apa, ikhwan fillah? Syekh sibuk dengan dakwah, sibuk dengan apa? Dakwah beliau. Bahkan di saat-saat itu sibuk dengan apa? Dengan usaha untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan orang-orang Syiah itu. Nah, tapi dengan tipu daya itu, nah, menggibai ulama di hadapan ulama. Untuk apa? Untuk bisa mengambil perkataan ulama yang terpengaruh dengan laporan-laporan yang dusta tadi. Nah, dan ini tentunya suatu kezaliman yang luar biasa. Kezaliman yang luar biasa. Kalau orang biasa saja, nah, ghibah terhadapnya merupakan dosa besar, apalagi yang digibahi adalah seorang ulama. Maka ini kita hati-hati juga. Siapapun itu berhati-hati. Nah, apalagi dia seorang yang memiliki ilmu dan memiliki pengaruh dari sisi din. Ghibah bukan perkara ringan. Berat ya kan? Nah, kemudian wala taqlubanna athrata, dan jangan engkau sekali-kali mencari ketergelincirannya. Ini juga wasiat yang hendaknya diingat-ingat. Seorang belajar, seorang menghadiri majlis, seorang alim ikhwanifila, atau seorang dai, jangan yang dicari adalah apa? Kesalahan-kesalahannya. Seorang mencari hadir di majlis ilmu, yang dicari bukannya dicari kesalahannya, dicatat. Oh, ini salah. Nahwunya salah. Bacanya keliru. Ini tidak akan mendapatkan barokah. Tidak akan mendapatkan barokah. Dan memang mesti ada jenis-jenis yang seperti ini, apa namanya? Dari sana-sana berpindah-pindah, yang didapat bukan faedah, tapi yang didapat adalah apa? Fulan ini sifatnya gini, fulan ini, fulan ini, semuanya yang terkumpul di benaknya adalah apa? Kejelekan. Nah, siapa yang enggak ada kesalahannya? Dan dia maksum. Tapi seorang yang mencari dia mencari, bukan mencari apa? Kesalahan-kesalahan gurunya. Yang dicari bukan kesalahan gurunya. Mengganti di majelis ilmu, yang dicari bukan kesalahan orang yang menyampaikan ilmu. Karena kalau sudah niatannya seperti ini, biasanya syaitan yang biasanya enggak jeli, syaitan juga apa? Bantu. Biasanya enggak kritis. Lihat saja mesti yang orang lain tidak perhatian, dia apa? Dia bisa dapat itu. Kenapa? Ya, niatnya sudah jelek, syaitan ya bantu. Nah, syaitan bantu. Maka hati-hati orang ini. Oleh karena itulah dulu kita lewati dalam Tibyan yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, doa sebagian salaf. Siapa yang hafal doanya? Ketika mau menuntut ilmu, nah, apa jawaban? La'allaka nasita. Nah, asan. Ini doa sebagian salaf. Karena mereka tahu ikhwan fillah ini tidak ada faedahnya. Makanya di antara doanya jangan sampai dia apa diperosokkan oleh syaitan. Nah, sehingga yang dilihat hanya aib. Makanya di antara doanya Allahumma astur ayyuba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib-aib guruku dari diriku. Dalam artian jangan sampai yang dilihat di mataku itu hanya aib-aib saja. Karena kalau yang dilihat aib saja tidak akan dapat faedah. Fala tudhib barakata ilmihi minni. Jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Dan ini penting. Ini termasuk manhajiyah na'am talibul ilm yang penting. Di zaman yang memang banyak manusia apa? Banyak manusia lalai darinya. Sehingga ya dahir dan kalau apa? Cuma sekadar menjadi apa? Burung yang terbang, na'am hinggap di tempat, terbang lagi, hinggap tempat lagi, terbang lagi, hinggap tempat lagi, sampai akhirnya capek, sudah tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Yang terkumpul, ya hanya apa? Bangkai demi bangkai saja. Nah, karena untuk seorang bisa mendapatkan sesuatu yang bernilai, ya butuh. Nah, untuk apa? Untuk lama berdiam, memahami, merenung, ta'ani, hati-hati, dan seterusnya. Dan ini metode para salam. Yang jangan sampai kita salafiyun, nah, ahli sunnah wal jamaah, nah, malah menyelisihi apa yang dibimbingkan oleh mereka. Wa in zalla qabilta ma'dziratah. Dan apabila dia tergelincir, maka engkau terima permintaan udzurnya. Yang namanya manusia tidak akan mungkin benar terus, kan? Tergelincir suatu saat keliru, dan kemudian dia sadar atas kekeliruan tersebut, minta udzur, ya beri udzur. Manusia. Siapa yang na'am taib maksum kecuali para anbiya wa rasul. Apalagi yang namanya apa sabqul lisan, khanifillah, ketergelinciran lisan. Sehebat apapun seorang alim, khanifillah, kalau ngomong seperti ini mesti ada saat-saat pengen bilang haram, tiba-tiba apa terkadang enggak sadar halal. Ya ada. Dalam artian sabqul lisan dalam pikirannya ingin mengatakan itu, tapi lisannya berucap lain padahal dikiranya adalah ucapannya sudah benar. Dan ini sesuatu yang manusia. Tapi seorang yang adil, ikhwanifillah, seorang yang adil ini akan apa melihat, oh konteksnya tidak demikian misalnya. Dan ini banyak dilakukan pada apa pada Syekhul Ayahnya, pada kaset-kaset beliau. Makanya beliau biasanya kaset yang resmi biasanya sudah apa dibetulkan kalau seandainya ada kekeliruan. Tapi apa namanya orang mencari fitnah. Nah, ketika Syekh ini dihapus ini keliru tadi. Diingatkan misalnya tadi saya ingin mengatakan sesuatu keliru. Nah, ini padahal zalah yang tidak diniatkan ya, tidak diniatkan bukan sesuatu yang apa merupakan dosa. Tapi kemudian diambil, nah dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan seorang alim. Tapi cukup seorang yang bisa dihitung kesalahannya itulah orang yang hebat. Kalau kita kesalahan kita sudah tidak terhitung. Seorang kalau sampai kesalahannya bisa dihitung, masih bisa dibukukan buku kecil, itu berarti hebat. Kesalahan kita tidak apa, nah filenya sudah overload. Allahu musta'an. Wa in zalla qabilta ma'dzirata. Wa 'alaika an tuwaqqirahu lillahi ta'ala, dan atasmu untuk menghormatinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Wa in kanat lahu hajatun sabaqta al-qauma ila khidmatihi wa la tusarra fi majlisihi. Baik. Wa in kanat lahu hajatun sabaqta al-qauma ila khidmati. Apabila dia memiliki suatu hajah, suatu kebutuhan, maka engkau berusaha untuk mendahului yang lain, mendahului kaum untuk bisa apa? Bisa na'am melayaninya, bisa memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dengan sebab itu dia mendapatkan keberkahan yang banyak. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke hammam, kemudian bersegera Abdullah bin Abbas tidak disuruh menyediakan air di luar hammam. Ya namanya orang masuk di hammam, hammam saat itu ya tidak ada kerannya. Nah, air harus mengambil. Nah, Abdullah bin Abbas menyediakan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar sudah tersedia air untuk berwudu. Nah, dengan sebab itu didoakan dengan doa yang menjadi sebab kemuliaan dia di dunia dan di akhirat. Allahumma faqqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Luar biasa. Terkadang sebabnya apa remeh ya tidak, tapi ini bukti karena apa? Memang bagus hatinya. Bukti adab yang bagus. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk hammam, dia sediakan air dengan sebab itu didoakan. Naam ya Allah, naam pahamkanlah dia agama dan ajarilah dia tafsir. Hanya menjadi naam bahrul ummah. Sebagian mengatakan hadrul ummah sama, yaitu alimnya umat ini dan ahli tafsirnya umat ini. Radiyallahu anhuma. Ini contoh dari sekian banyak contoh bagaimana khidmah terhadap seorang alim membawa keberkahan pada ilmu. Baik, barakallahu fikum. Untuk kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walaupun ikhwan fillah, atsar ini nah secara sanadnya dikatakan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah ta'ala mu'dal, yaitu da'im, cuman nah kalimat-kalimatnya didukung oleh dalil-dalil yang lain. Nasihat-nasihat yang terkandung di dalam nah atsar ini didukung oleh dalil-dalil yang lain. Nah, nasallallahu taufiq was sadaq walhamdulillah.